Orang-orang besar meloncat sana, meloncat sini. Orang-orang besar ganti kawan tiap pagi, ganti arah tiap siang, ganti koalisi tiap sore, ganti wajah tiap malam. Yang tidak pernah berubah pada mereka hanya satu, ialah kepentingan mereka untuk menguasaimu. Orang-orang besar meloncat sana, meloncat sini, tapi engkau tidak perlu bingung, karena engkau tidak pernah mereka masukkan ke dalam agenda mereka. Maka engkau harus bikin dan punya dan menjalankan agendamu sendiri. Lo, wong mati ora. Apa kabar negerimu yang indah itu? Sesudah pertengkaran, bentrokan, kerusuhan, perang dan kekejaman yang pangkalnya tidak ketahuan dan ujungnya dibuntu kegelapan itu, apakah ia masih belum kenyang penderitaan? Ia masih butuh berapa ribu nyawa lagi melayang? Butuh berapa bangunan-bangunan lagi hangus terbakar? Butuh berapa ratus ribu pengungsi lagi berlari terbirit-birit dari hak hidup mereka? Yang tidak kupahami adalah, kenapa untuk mengerti bahayanya api, orang memerlukan kebakaran, kebakaran, kebakaran berulang kali? Kenapa untuk mengerti nurani, orang butuh kehancuran lagi, kehancuran lagi, dan kehancuran lagi?